sayang. Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku. Apakah kau di sana juga sendiri di malam ini? Yang sebelum engkau bobo, ingat jangan lupa menyebut namaku agar aku datang di dalam. Baring di sisi melepaskan rindu. Yang sebelum engkau bobo, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sebelum engkau bobo, jangan lupa berdoa.